إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار عباد الله tidak henti-hentinya kita memuja dan memuji Allah Rabbuna Subhana atas segala limpahan karunia nikmatnya dan telah membukakan kesempatan yang banyak untuk kita menjadi orang yang taat di sisinya, melaksanakan tugas serta menyelesaikan tugas-tugas tersebut yang diembankan oleh Allah. Semoga Allah Rabbuna Subhana menjadikan kita orang-orang yang termasuk dari mukbilin, orang-orang yang berada pada barisan terdepan dan orang yang pertama dan paling utama dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Rabbuna Subhana, dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diembankan oleh Allah Rabbuna Subhana. Kita yakin dan yakin betapa seringnya kita gagal untuk membangun sebuah ketaatan, namun karena bantuan dan pertolongan dari Allah, kita sanggup untuk mewujudkannya. Kita sanggup untuk menyelesaikannya. Semuanya ini adalah karunia dari Yang Maha Kuasa, Allah Rabbuna Subhana. Pantas kita memujinya selalu. Pantas kita memujanya senantiasa. Agar Allah Rabbuna Subhana menambahkan kenikmatan yang kita berada padanya hari ini, untuk kemudian dengan nikmat-nikmat yang lebih daripada hari ini. Salawat dan salam tidak kita lupakan pula buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang, yang telah berkorban segala apa yang dimiliki oleh beliau, lahiriah dan batiniah, berkorban harta benda, tenaga dan pikiran, bahkan berkorban darah untuk memperjuangkan agama Allah, menyelamatkan hamba-hamba Allah. Semoga Allah Rabbuna Subhana memasukkan kita ini termasuk orang yang menerima dan menyambut seruan Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang dulu beliau perjuangkan amanat Allah dengan darah, namun sekarang belum ada tuntutan ke arah demikian. Maka pantas kita pertama kali untuk mempersiapkan diri, dan yang kedua untuk menjadi orang yang terbaik di hadapan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibadallah, Allah Rabbuna Subhana telah memperlihatkan bantuan dan pertolongannya kepada kaum muslimin secara umum dan khususnya kepada kita, bahwa pada hari ini kita bisa melaksanakan sebuah tugas yang diembankan oleh Allah Rabbuna Subhanahu wa Ta'ala untuk menutup tugas yang panjang sebulan lamanya, ibadallah, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Allah Rabbuna Subhanahu telah memberikan kemampuan dan kekuatan untuk menyelesaikan ibadah tersebut dengan susah payah dan jerih payah kita. Allah Rabbuna Subhanahu wa Ta'ala membukakan peluang yang besar untuk kemudian menata kembali, di mana kita telah keluar dari bulan yang padanya barokah, yang padanya keutamaan, padanya segala macam kebaikan, bahkan padanya berbagai macam bentuk amal ketaatan dan ibadah. Itu telah berlalu, di mana Allah Rabbuna Subhanah telah menyebutkan bulan yang telah berlalu ini melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kembali kepada kita untuk kemudian kita mengerti bahwa bulan yang telah berlalu tidak akan kembali lagi, kesempatan yang sudah berlalu dan hilang tidak akan bisa kembali terwujud. Mari kita melihat dan mendengar apa kata Allah Rabbuna Subhanah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan bulan yang telah berlalu. Rawal Imamul Bukhari wa Muslim di dalam sahih keduanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Ramadhan itu telah datang, Allah Rabbuna Subhanah membukakan pintu surga dan menutup pintu neraka dan mengekang atau dierat atau diikatnya syayatin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang besar yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dibukakannya pintu surga, peluang untuk meraih surga melalui amal soleh dan ketaatan ada pada bulan Ramadan, dan kemampuan untuk mengerem dan membatasi gerak lajur daripada nafsu yang jahat ini, berikut syayatin, diberikan oleh Allah Rabbuna Subhanah keutamaan pada bulan Ramadan. Rahimani wa rahimakumullah. Allah membelenggu syayatin sehingga tidak memiliki kemampuan lagi untuk berbuat sebagaimana mereka bisa berbuat di luar bulan Ramadan, keutamaan bulan yang telah berlalu. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga bagi orang yang hatinya hidup akan merasakan bagaimana keutamaan yang disebutkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah gampangnya untuk meraih ketaatan dan melaksanakan amalan-amalan soleh ada pada bulan Ramadan. Yang kedua, kemampuan diri kita untuk kemudian membentengi diri dari bisikan nafsu dan syayatin ada pada bulan Ramadan itu sendiri. Namun itu telah berlalu, ya ibadallah. Ramadan yang disebutkan oleh Allah Rabbuna Subhanah, syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan, bulan diturunkan kepadanya Al-Qur'an, ya ibadallah. Apa itu Al-Qur'an? Aturan pertama, dia adalah firman Allah. Allah Rabbuna Subhanahu wa Ta'ala berfirman untuk memberikan aturan hidup yang sempurna bagi golongan jin dan manusia. Dan Allah telah membimbing di dalam Al-Quran jalan-jalan keselamatan. Dan telah memperingatkan dalam Al-Quran perkara yang akan membahayakan hidup mereka. Itu Allah turunkan pada bulan Ramadan. Sekali lagi, bulan yang penuh barokah ini telah berlalu, ya ibadallah. Allah Rabbuna Subhana menyebutkan inna nahnu nazzalna inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf shahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Kata Allah Rabbuna Subhana, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu. Tahukah kalian, tahukah anda apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah beribadah padanya, melaksanakan ketaatan di dalamnya. Satu kali itu adalah lebih baik daripada anda beramal 1000 bulan. Kata Allah Rabbuna Subhana. Tidak hanya itu saja. Pada malam itu Allah turunkan para malaikat untuk kemudian mencatat kembali takdir dalam setiap tahun yang telah ditetapkan oleh Allah Rabbuna Subhanah. Hiya salamun, itulah malam keselamatan bagi aulia Allah, bagi para walinya Allah. Itulah malam keselamatan bagi orang yang taat kepada Allah. Itu adalah malam keselamatan bagi mereka-mereka yang mutasabiquna bil khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Namun malam itu telah berlalu ya ibadallah, yang tidak akan kembali lagi. Barakallahu fikum. Malam itu telah meninggalkan kita, yang kembali tidak akan datang menjumpai kita. Kecuali jikalau Allah masih memanjangkan umur kita pada tahun yang akan datang dan memberikan kesehatan dan peluang untuk membangun ketaatan di dalamnya kembali ya ibadallah. Maka oleh karena itu mari kita bersama-sama untuk mengoreksi ulang akan sebuah perjuangan besar setelah keluarnya dari bulan Ramadan ini. Kalau kemarin kita dibantu oleh Allah dengan dibelenggunya syayatin dan dibukakannya pintu surga dan ditutup pintu neraka, sekarang kita harus berjuang kembali untuk menghadapi syayatin yang sudah terlepas dari belenggunya, untuk menghadapi hawa nafsu yang suatu saat akan bekerja sama dengan musuh yang disebutkan oleh Allah Rabbuna Subhanahu wa taala, fattakhiduhu aduwa. Jadikanlah syayatin itu sebagai musuh bagi kalian. Kata Allah Rabbuna Subhanah, peluang untuk menang pada bulan-bulan yang akan datang amat sangat jauh bagi kita ya ibadallah. Karena musuh ini telah disebutkan oleh Allah akan mendatangi anda dari arah depan, dari belakang, samping kanan dan samping kiri. Allah bercerita, siapa yang akan selamat kalau bukan orang-orang yang menyambut atau yang mendapatkan rahmat dari Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Mampukah kita kembali untuk menjadi orang yang beriman dengan shodiqin, dengan orang-orang yang imannya jujur kepada Allah Rabbuna Subhanahu. Di bulan Ramadan anda siap meninggalkan sesuatu yang dibutuhkan oleh jasad anda dari makan dan minum untuk mengejar rahmatnya Allah, untuk mengejar ridhonya Allah, untuk mengejar kasih sayangnya Allah. Pada bulan Ramadan anda siap untuk meninggalkan sesuatu yang anda butuhkan di dalam hidup, mendatangkan keluarga, mendatangi keluarga anda. Anda lakukan hal itu di bulan Ramadan untuk kemudian mengejar cintanya ilahi, mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sanggupkah anda untuk mengulangi kembali pada bulan-bulan yang akan datang atau pada hari-hari yang akan datang untuk mengekang diri dari sebuah kemaksiatan yang akan mengundang murkanya Allah, yang akan mengundang marahnya Allah, yang akan mengundang azabnya Allah Subhanahu wa taala? Kejujuran iman pada bulan Ramadan, mari kita bersama-sama untuk membuktikan kembali bahwa hal itu tidak mungkin akan bisa terwujud jikalau kita tidak belajar agama Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Ibadallah, kita masih mengingat tentang betapa seringnya kita menang untuk menguasai hawa nafsu kita yang ammaratun bisu. Pada bulan Ramadan kita telah berusaha untuk membentenginya, mengikatnya, bahkan mematahkan segala keinginan hawa nafsu pada bulan Ramadan. Namun bulan kemampuan itu telah berlalu. Sekarang dibutuhkan perjuangan yang kuat dan kokoh untuk kemudian bisa menundukkan hawa nafsu kita. Ya ibadallah, Allah Rabbuna subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang musuh yang ada di dalam jasad kita ini. Innan nafsa la'ammaratun bisu, bahwa sesungguhnya nafsu kita ini selalu menyuruh kepada yang jahat, kata Allah Rabbuna subhanahu. Oleh karena itu, qad aflaha man tazakka, ay qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung, sungguh telah berjaya, sungguh telah menang orang-orang yang telah berhasil mensucikan dirinya, dan sungguh telah celaka orang-orang yang menodai dan mengotori jiwanya, kata Allah Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Kita mampu menghadapinya pada bulan Ramadan. Kemampuan itu akan melemah pada hari dan bulan-bulan yang akan datang. Maka oleh karena itu, mari kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita, melindungi diri kita, menjaga diri kita, membimbing diri kita dengan wahyu yang dengannya lah perjuangan di masa yang silam berhasil. Itu pula yang akan menjadikan keberhasilan di masa sekarang ini. Ya ibadallah, Allah Rabbuna subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan akan sebuah keutamaan yang telah kita raih di bulan Ramadan. Mudah melaksanakan ketaatan sebagai wujud takwamu kepada Allah. Gampang meninggalkan keharaman sebagai wujud takwamu kepada Allah. Mudah yang diberikan oleh Allah pada bulan Ramadan, sanggupkah kita untuk mempertahankannya pada hari-hari yang akan datang? Karena ketakwaan dalam melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Kalau pada bulan Ramadan Allah membantu kita dengan dibelenggunya syayatin, namun mereka sekarang telah dilepas oleh Allah Rabbuna subhanahu. Tinggal sekarang kita akan berjuang untuk meraih dan mewujudkan gelar al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam barisan mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah. Karena Allah menyebutkan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari mereka-mereka yang bertakwa. Ibadallah, pendidikan demi pendidikan telah diperlihatkan oleh Allah Rabbuna subhanahu, dan kita merasakan pendidikan itu pada bulan Ramadan. Pendidikan untuk anda menjadi orang yang hidup tawadu', mendahulukan keinginan yang maha kuasa daripada keinginan dirimu sendiri. Ramadan mencetak seseorang menjadi orang yang penyabar, meninggalkan segala yang dibutuhkan di dalam hidup dari makan dan minum untuk mengejar ridha dan cintanya Allah Rabbuna subhanah. Tinggal sekarang ya ibadallah, kemampuan kita yang kita harus kalkulasikan untuk kemudian berjuang kembali. Mungkin di Ramadan, pada bulan Ramadan, kita merasakan banyak hal yang telah menjerumuskan kita dalam dosa, dalam kemaksiatan. Itu dalam kondisi syayatin dibelenggu. Bagaimana lagi jikalau syayatin itu dilepaskan oleh Allah, dibuka belenggunya oleh Allah Rabbuna subhanah. Maka kemungkinan untuk kita menang dalam perjuangan ini adalah amat sangat sulit. Namun kita meminta kepada Ilahi, kita meminta kepada Allah agar Allah memenangkan kita selalu. Ya ibadallah, dan tidak ada yang akan menolong kita kecuali ketaatan kita kepada Allah Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, pada kesempatan ini pula saya mengingatkan diri saya sendiri untuk kemudian kita bersama-sama mendorong semangat kita, istri dan anak kita, untuk mempersiapkan hari perjumpaan dengan Allah Rabbuna Subhanahu. Kita tidak mengetahui kapan ajal ini akan datang menjemput. Kita tidak mengetahui kapan kesempatan atau ajal itu bertamu datang kepada kita, kemudian berakhir. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, Allah memanggil kita setelah perjuangan yang besar dan memasuki babak baru untuk berjuang kembali yang lebih. Maka Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Silakan kalian koreksi, kalian periksa apa yang kalian telah lakukan untuk hari esok kalian. Kata Allah Rabbuna Subhanahu wa Ta'ala, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian telah perbuat. Ibadallah, ayat ini menegur sapa kepada kita dengan beratnya perjuangan setelah dibukanya belenggu syayatin. Maka tidak ada yang menopang dan mendorong kita untuk beramal soleh kecuali perjumpaan dengan Allah Rabbuna Subhanahu, sebuah kepastian yang tidak mungkin akan ditolak oleh siapapun. Bagaimanapun bentuk kematian Anda, mungkin Anda terbakar sampai menjadi arang, atau mungkin Anda hilang dicabik-cabik oleh binatang buas, tetap Anda akan kembali kepada Allah Rabbuna Subhanah. Periksalah, periksalah ya ibadallah, apa yang Anda persiapkan untuk hari esok Anda. Mari kita mendengar Allah Rabbuna Subhanah menyebutkan hal ini untuk mengingatkan bahwa mereka yang beriman dan mereka yang bertakwalah yang akan tahu bahwa perjalanan hidupnya akan berakhir kepada pemiliknya, yaitu Allah Rabbuna Subhanah. Apa kata Anda jikalau Anda berlumuran dengan noda dan kemaksiatan untuk menghadap yang Maha Suci, yaitu Allah Rabbuna Subhanah? Apa yang Anda katakan di saat yang Maha Suci mempertanyakan noda-noda hitam yang Anda perbuat? Rahimani wa rahimakumullah, bersamaan dia melihat Anda, bersamaan dia mendengar Anda, bersamaan dia mengetahui Anda, yaitu Allah Rabbuna Subhanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah, wanfarada bihil muslim an al-Bukhari, dan Imam Muslim menyendiri dalam meriwayatkan hadisnya dari Imam al-Bukhari rahimahullah. Imam Ahmad bercerita dalam musnadnya, lamma ay dari sahabat Jarir ibni Abdullah radhiyallahu anhu, kunna inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi sadri an-nahari faja'aha qaumun muhtabi an-nimar aw al-aba mutaqallidi suyufihim. Kata Rasul, kata Jarir ibni Abdullah, tatkala kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di pagi hari, datanglah kaum yang mereka cuma memiliki selimut, hufatan uratan, mereka dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak memakai sandal, bahkan dalam telanjang, mereka hanya berselimut dengan abak mereka sendiri. Ammatuhum min mudhar bal kulluhum min mudhar, mereka datang dari kaum mudhar, kata Jarir ibni Abdullah. Melihat hal itu, fataghayyara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihim minal faqati, berubah ketika wajah Rasul alaihissalatu wassalam disebabkan melihat kefakiran yang ada pada mereka. Ibadallah, Rasul alaihissalatu wassalam bersedih melihat kefakiran yang ada pada mereka yang datang menuju Rasul alaihissalatu wassalam. Fadakhala thumma kharaja. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya, kemudian keluar memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan, kemudian iqamah. Rasulullah sallallahu thumma khataba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat kemudian khutbah. Beliau membuka khutbahnya dengan firman Allah, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kemudian Allah Subhan Rasulullah membacakan ayat yang sedang kita bacakan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Hendaklah kalian melihat apa yang kalian perbuat untuk hari esok kalian. Para sahabat yang dibacakan ayat ini memahami apa yang dimaukan oleh Allah melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajulun tasaddaqa tasaddaqa rajulun bidirhami wa bidinari wa thawbihi wa saburrihi wa sa tamrihi hatta qala walau shab walau bishikki tamrah. Mereka para sahabat Nabi memahami apa yang dimaukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam melalui ayat ini. Seseorang kemudian segera bersedekah dengan dirhamnya, segera bersedekah dengan dinarnya, bersedekah dengan pakaiannya, bersedekah dengan satu sok dari tamar, satu sok dari kurma, satu sok dari gandum. Sampai Rasul mengatakan, walaupun anda bersedekah dengan sepotong kurma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waja'a rajulun minal ansari bisurratin kadat kaffuhu ta'jizu wa qad ajazat. Dan datang tiba-tiba seseorang dengan satu kantong sedekah, hampir-hampir tangannya tidak kuat membawanya dan memang tidak kuat. Wa tataba'an nasu. Setelah melihat hal itu, orang-orang berbondong-bondong untuk bersedekah, mengeluarkan harta bendanya. Hatta kata Jabir, ra'aitu qaumaini min tu'amin wa thawbin, sehingga saya melihat dua karung dari makanan dan pakaian. Fa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu wajhu ka'annahu mudhhibatun. Lalu saya melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseri-seri, kata Jarir bin Abdullah. Melihat hal itu untuk diberikan dari mereka kepada mereka-mereka yang datang fakir dan miskin. Setelah itu dengarkan ucapan Nabi kita alaihi salatu wassalam, orang yang mengawali sedekah yang banyak, orang yang menghidupkan sedekah yang banyak, kata Rasul alaihi salatu wassalam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa min ujurihim syai. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah yang baik dalam agama, niscaya dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang melaksanakannya, dan tidak akan dikurangi sedikit pun pahalanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan, yang dia hidupkan adalah sedekah, sunnahnya sedekah, ya ibadallah. Bagaimana pendapat anda jikalau anda berusaha menghidupkan syiar-syiar agama yang sudah dipadamkan dan dikuburkan dan dimatikan? Tentu anda akan lebih mendapatkan keutamaan, ya ibadallah. Maka oleh karena itu, jikalau itu kondisi orang yang menghidupkan sunnah bersedekah, keutamaannya besar. Bagaimana pendapat anda lagi jikalau engkau termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat sunnah-sunnah itu dikebumikan, di saat sunnah-sunnah itu ditinggalkan. Rahimani wa rahimakumullah. Tentu keutamaan yang agung, yang besar dari Allah Rabbuna subhanahu wa ta'ala membutuhkan kesabaran, membutuhkan keikhlasan, membutuhkan kejujuran dalam membangun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan menyangka bahwa sunnah ini akan tertolong dengan kedustaan. Jangan menyangka kalau sunnah ini akan tertolong dengan lisan yang dipoles. La wallahi, tertolongnya sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dengan kejujuran anda terhadap diri anda dan terhadap Allah yang telah memberikan hidayah kepada anda menuju sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keikhlasan anda dalam memikul amanat ini dan amalan anda dalam mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahiriah anda dan batiniah anda, maka junjung tinggi penghidupan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun anda berada, Allah telah mencatat keutamaan bagi orang yang menghidupkan syariatnya. Demi Allah, kita meminta kepada Allah Rabbuna Subhanah ketabahan dan kekuatan untuk memperjuangkan sunnah beliau alaihi salatu wassalam hatta al-mamat, sampai kita dipanggil oleh Allah Rabbuna Subhanah. Ya Allah, betapa beratnya kami memperjuangkan sunnah engkau, tetapi ringan bagi kami tatkala engkau menjemput kami dengan pertolongan engkau. Ya Allah, anugerahkan kesabaran kepada kami dan kekuatan serta keikhlasan untuk memperjuangkan syariat Nabi engkau. Ya Allah, barakallahu fikum. Semoga Allah Rabbuna Subhanah mencatat kita termasuk orang yang ikhlas dan bersabar, termasuk orang yang jujur dalam memperjuangkan sunnah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa akhirul kalam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.